Nasali moto makasi Nasali nezuwa Sobi natonga ola muki yoringi yokende Kepaya Michel Madenga Kepaya Rafael Kopeswa Yolobi na mono kwa mboka yoringi yokende Yoringi yokende Yoringi yotika sheri vuelta.